Assalamualaikum Sobat Kori, sekarang kita sudah dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Jam sekarang menunjukkan jam 5.50. Kenapa kita ke bandara? Kita mau menjemput seseorang yang sangat spesial bagi kita, bagi Sobat juga, yaitu Ustadz Abdul Somad. Masya Allah kan? Mau tahu keseruannya? Ikuti terus. Ya, sekarang kita sudah berada di bandara dan ini adalah lokasi penjemputan Tuan Guru UAS. Sekarang menunjukkan pukul 7, perjalanan sudah kita tempuh, sekarang waktunya kita menunggu. Sobat, ada tim dari UAS nih. Mas. Alhamdulillah, gimana? Alhamdulillah nyampe sini, ya lumayan. Naik apa tadi? Naik angkot tapi belum ada, jadi naik mobil sendiri. Oh, naik mobil sendiri dulu. Oke, Masya Allah. Gimana? Nih. Ini, Ustadznya di sini nih. Oh iya. Tapi udah landing sekarang. Jam segini belum datang. Kita samperin ke depan pintu aja kali ya? Boleh. Tapi Ustadznya jaga di sini. Siapa? Makarung aja. Oh ya udah. Oke. Jaga di sini. Atau Rifai jaga di sini? Iya, boleh. Nah, Rifai aja. Oke. Kita jemput beliau di sana ya. Let's go. Sekarang Ustadz UAS lagi sarapan bersama tim sebelum mulai aktivitas. Yuk ikutin seruannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan yang hadir hari ini pulang dengan penuh keberkahan. Amin. Tepuk tangan dulu dong untuk DMT. Luar biasa, kami singkat Duta Mitratur itu DMT ya, ini keren banget ini. mengucap nama Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan rahmat Allah, PT Duta Mitatrol Jakarta diresmikan pada hari Kamis bulan Muharram tanggal 20/1424 Hijrah bertepatan dengan 18 Agustus 2022. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berawal dari anak jalanan, sekarang sudah mampu menyekolahkan anak yatim, anak yang terbengkalai pendidikannya, tidak punya orang tua. Barulah saya dapat paham, rupanya mereka tidak sedang mengejar dunia, karena dunia ini kalau makin dikejar makin lari. Dunia ini seperti air laut, makin ditelan makin asin, makin kurang. Tapi yang mereka cari adalah mereka ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mendatangkan manfaat, tebarkanlah. Kebetulan acara hari ini memang untuk peresmian perusahaan kita. Terus gimana sih Ufti? Rasanya, perasaan saat UAS tuh datang ke sini tuh gimana? Ya Allah, masya Allah sekali ya, masya Allah, tabarakallah. Maksudnya suatu suatu hal yang membahagiakan bagi kami, tim kami, khususnya dari PT DMT, bisa terkabul gitu untuk mengundang guru besar kami untuk di acara peresmian tepatnya. Masya Allah. Tapi kalau boleh tahu sebelumnya dapat info dari mana sih kalau UAS ini kayak ada acara bakal datang ke sini gitu? Oh, iya. Kalau untuk UAS sendiri kebetulan taunya dari masih kerabat saudara juga dari Kak Ade ya, Ade Jigo, itu udah dari 6 bulan yang lalu bookingnya. Itu kita waiting list sekali sih, makanya sangat ditunggu-tunggu gitu. Terus kalau udah tahu nih, kayak gimana sih kesibukannya atau ada pembagian tim atau keseruan lainnya? Wah, kalau untuk persiapan kita benar-benar kita matengin ya, karena kan ini sesuatu yang kita tunggu juga ya. Itu panitia kita bentuk dari panitia dokumentasi, perlengkapan khususnya untuk konsumsinya gitu. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini berkenan gitu. Kebetulan kita cari tahu juga kesukaan UAS apa gitu. Jadi tema dan konsepnya kita sesuaikan gitu. Kita cari-cari tahu. Berarti udah matang banget lah ya. Oke deh, baik, makasih Kak. Ya. Ya, itu dia sob, acara keseruannya, persiapannya buat Ustadz Abdul Somad datang ke sini. Ikutin terus acara lainnya ya. Bang Haji. Waalaikumsalam Bang Haji. Bang Haji. Haji Omak dong. Ini ada juga. Amin, amin, amin. Saya Apin dari Korea Apparel. Ya. Kita punya campaign nih. Hmm. Campaign-nya jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Nah, aku pengen nanya nih, kalau menurut Bang Ade nih, jadi lebih baiknya versi Bang Ade itu gimana ya? Baik menurut saya ya. Ya. Kalau baik menurut manusia kayaknya masih kurang maksimal, tapi gimana caranya kita menjadi manusia yang baik di mata Allah. Nah, terus juga baik di sini bukan baik untuk pribadi sendiri, tapi lebih baik juga untuk orang sekitar, apalagi untuk orang banyak gitu. Jadi menurut saya kalau emang mau pakai kebaya, jangan lupa pakai kain. Sebaik-baiknya manusia, manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, terima kasih Bang Adi. Siap, ya. Makasih ya. Ini buat saya? Iya. Iya dong. Bener dong. Kasih ya kodenya. Siapa tahu bisa jadi BA-nya juga. Nah, ya. Cakep. Ya. Cakep tuh. Ya, sekarang aja. acara di Cilangkap ini sudah selesai. Sekarang kita akan beralih ke Bogor. Tepatnya di mana? Masih rahasia. Ikutin keseruannya satu hari bersama UAS eksklusif di Kori Apparel. Ada di bus yang bentar lagi bakal berjalan ke Bogor. Sekarang kita lagi menunggu Ustadz Abdul Somad datang ke sini. Assalamualaikum Ustadz semuanya. Kami Kori Apparel mau izin tanya-tanya sih. Tanya apa? Reporternya agak-agak baru jadi agak-agak grogi. Iya, iya. Ustadz Abdul Somad, iya. Untuk lokasi yang kedua ini kita mau kemana ya? Insyaallah kita akan menuju ke Pesantren Rafah Bogor. Oh, di Bogor. Bogor, iya. Di Bogor. Kalau nggak salah itu di pemim apa? Dulunya tuh dipimpin Kiai Haji Nasir Zain. Nih ya benar ya? Pemilik pesantrennya Ustaz Nasir Zain. Oh, insya Allah. Terima kasih Ustaz. Mau boleh tanya Ustaz? Ya, silakan. Untuk selama perjalanan dakwah ini, apa pernah nggak sih kayak ngerasain pakai bis yang gede kayak gini? Ya. Alhamdulillah ini kayaknya baru dua kali ya. Dulu pernah sekali dengan para artis musyawarah. Waktu dari tempat acara itu, dari tempat acara di Bandung ke satu tempat. Oh. Jadi pernah sama satu mobil dengan para artis musyawarah. Nah, ini yang kedua. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Ustaz, pribadi. Saya pribadi baru ngikutin perjalanan Ustadz yang satu ke lokasi aja itu udah, wah, Masya Allah ya. Kayak girohnya, tapi juga kayak lelah gitu, ngerasa lelah gimana. Tapi kayak Ustadz sendiri, gimana sih Ustadz? Kayak setiap hari harus dakwah, apa ngerasa lelah, apa enggak gitu. Kita tahu lelah tidak lelah, itu tergantung kita membandingkannya dengan kegiatan apa. Jadi kalau kita bandingkan kegiatan kita dengan orang yang santai, maka ngelihat jadwal itu antum lelah. Tapi kalau antum bandingkan dengan kegiatan saya dulu, pertama pulang. Dulu saya pertama pulang, subuh, kajian subuh di masjid. Habis itu saya masuk kelas ngajar di UIN sampai zuhur. Habis makan siang, jam 1 saya keluar kota. Bawa mobil nyetir sendiri ke Islamic Center Kabupaten sekitar Riau. 4 jam. Rata-rata perjalanannya kalau ke Rokan Hulu 180 km lebih kurang. Kalau ke Tembilahan 7 jam. Kalau ke Dumai 4 jam. Salat Maghrib, habis Maghrib makan, habis Isya tausiah. Malam bangun itikaf tausiah lagi. Jadi kalau orang bandingkan dengan kegiatan saya dulu, yang sekarang ini biasa aja. Karena sekarang saya naik pesawat. Masya Allah. Saya masuk, dulu masuk hutan. Sampai sekarang saya masuk hutan. Jadi capek tidak capek tergantung membandingkannya dengan apa. Kalau antum bandingkan dengan orang yang santai, ya capek, ini penuh sekali. Atau jangan-jangan Ustadz Abdul Somad ini rajin olahraga gitu, jadi kayak stamina-nya olahraga khusus tak ada. Gak ada. Oh. Jadi kita ini habit. Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa kita beraktivitas, badan kita itu siap ya. Malah kalau gak ada kegiatan kita lemas. Kalau ada kegiatan, otak kita itu terpacu terus. Habis ini ke sini, habis ini ke sini. Itulah filosofi makna fa'idha faragta fansok. Kalau sudah selesai dari satu kegiatan, pindah kegiatan lain. Jangan pernah ada kosong. Filosofi sop sholat gak boleh ada kosong. Ada kosong setan masuk. Makasih Ustadz atas sharing-sharing nasihatnya. Masya Allah, luar biasa banget saran-saran dari Ustadz-Ustadz di Sahabat Dakwah ini pada acara Satu Hari Bersama UAS. Sobat, kali ini kita udah nyampe lagi di lokasi kedua, yaitu Pondok Pesantren Rafa. Bisa dilihat di sini, santri-santri udah pada siap-siap banget. Yuk kita tanyain yuk. Dengan Mas siapa, kalau boleh tahu? Dengan Muhammad Abror Nurzaki dari Bogor. Biasa dipanggil? Dipanggil Abror. Mas Abror? Abror ya? Oke, baik. Ini gimana nih persiapannya? Tapi sebelumnya, kalau boleh tahu, ini persiapannya berapa lama ya? Untuk persiapan, alhamdulillah kami telah menyiapkan untuk ini apa tuh grup Marawis dari seminggu yang lalu. Masya Allah, seminggu yang lalu persiapannya luar biasa sob. Terus ya dilihat juga benar-benar siap banget sih tuh, parah banget baris sampai sini nih. Tuh kan panjang banget barisan. Masya Allah ya. Terus kira-kira tadi kan ada kejutan banyak tuh, ada Marawis di depan sambutan, terus ini ada baris-baris apa ini? Ini baris pagar betis. Pagar betis, baik. Untuk selanjutnya apakah ada kejutan-kejutan berikutnya? Untuk abis ini mungkin ada penyambutan hadroh di dalam gedung serbaguna. Masya Allah, banyak banget sambutannya. Masya Allah, ajib Pondok Pesantren Rafa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di lokasi ketiga atau lokasi terakhir, yaitu di Pondok Pesantren Sabil Al-Mutadib. Di sini kita bisa lihat crowdednya parah banget, kacau, gokil, keren banget. Ini lebih parah dari yang sebelum-sebelumnya sih. Ajib-ajib banget. Nanti akan ada UAS masuk ke atas panggung. Kita lihat nanti keseruannya ya. Kita di sana udah ngelihat keramaiannya, keren banget kan, parah banget, keren, hampir semua ngelilingin waduk gitu. Sekarang coba kita telusuri lebih dalam lagi. Di sini ada jajanan, ada cimol. Bener kata orang, gimana ada keramaian itu ada jajanan, ada topeng, ada mainan, ada gulali, ada kacang-kacangan, bandu. Thank you.